والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه: واعلم رحمة الله يقينا أنه كلما كان الإيمان أقوى والعمل أصلح كان الخوف أكثر، وكلما كان الإيمان أضعف والعمل أسوأ كان الخوف أقل والأمن والاغترار أغلب. واعتبر ذلك في نفسك وفي غيرك تجده بينا. وعلى الجملة فإن المؤمن الصادق هو الذي يعمل بالصالحات ويخلص فيها ويرجو القبول والثواب عليها من فضل الله، ويجانب السيئات ويبعد عنها ويخاف أن يبتلى بها، ويخشى العقاب على ما عمله منها، ويرجو المغفرة من الله بعد التوبة والإنابة إلى الله. فمن كان من المؤمنين على غير هذه الأوصاف هو من المخلدين وأمره في غاية الخطر. وافهم هذه الجملة وطالب نفسك بها تنجو وتفوز إن شاء الله تعالى. واعلم أن عنوان سعادته أن يوفق الله العبد للعمل الصالح في حياته وييسره له، وعنوان شقاوته ألا ييسر للعمل الصالح ويبتلى بالعمل السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار يسر لعمل أهل النار. ولما قبض الله القبضتين قال لقبضة السعداء: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وقال لقبضة الأشقياء: وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hendaklah senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah. Karenanya siapa hamba yang bersyukur dan menempatkan segala nikmatnya ke jalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Jika nikmat yang Allah berikan dan ditempatkan kepada perkara-perkara yang buruk yang datang murka Allah, maka nanti Allah mengazabnya bukan hanya di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tentunya selalu senantiasa kita tujukan dan kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa alam rahimakumullah yakinan annahu qalla ma kana al-iman wa aqwa wal amal asla. Pertama-tama kita diingatkan oleh Sayyidina Habib daripada sahih hazil kitab supaya kita mengetahui ilmu yang harus kita pahami, adapun yang lainnya tidak. Dengan harapan rahimakumullah doakan kepada kita dan kita beruntung termasuk orang-orang yang dirahmati dan dibelas kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan ini merupakan itu jawaban dari sesuatu hal kenapa kok kadang-kadang kalau urusan buat baik tuh malas banget, tapi kalau hal yang tidak-tidak yang gak manfaat bahkan tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kita rajin sungguh-sungguh. Itu apa alasannya? Jadi tidak dijadikan orang tinggal di dekat pasar lantas rezekinya banyak, dan orang berada di pesisir lautan lantas dapat minum dengan baik. Ada di antara mereka nelayan mati kehausan, ada ayam mati di lumbung padi. Jangankan demikian, betapa tidak telah sampai beritanya kepada kita Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan daripada manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala pada waktu keberadaan menjadi rasul dan hidup di tengah-tengah mereka, tapi ada di antara mereka tidak beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka melihat dan menyaksikan kebenaran yang Allah nampakkan, yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman. Apalagi kita cuma tinggal di samping masjid, di dekat pesantren, ya. Yang hidup sama Nabi aja, ada di antara mereka tidak beriman, atau ada yang pura-pura beriman. Jadi izharul iman, menampakkan iman tapi hatinya ingkar, terpaksa, enggak mau melakukan karena enggak enak, ada kepentingan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara yakin bisa dipastikan jawabannya kullama. Kalau pakai pak jadi pakullama. Kalau pakullama gimana? Bahaya tuh kalau kena kaki itu. Bisa infeksi. Ya, karatan. Pakullama kana kullama kana iman, kalau iman itu kuat. Ini menjadi bahan introspeksi. Kita menjadikan ukuran. Kalau kita mau mengetahui suhu atau berat badan kita, maka kita perlu timbangan. Badan saya ini beratnya berapa? Jangan dikira-kira aja. Kalau pengen ketahui berapa ini suhu badan kita, ada alat yang namanya termometer. Kalau kita pengen ketahui tinggi badan kita dengan apa? Yaitu dengan meteran, alat ukur. Kalau kita mengetahui iman kita ini kuat atau lemah, nah di sini ukurannya di dalam kitab ini. Jika iman itu akwa kuat, wal amalu soleh aslah, pasti demen berbuat baik. Oke, kalau kita lihat ada orang ngaco melulu, malas, jangankan dia ngajak orang, diajak aja ogah. Bahkan marah, diingetin aja kagak mau. Kenapa? Karena imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, pasti dia mau melakukannya. Pak, bapak darah tinggi ya? Loh kok tahu? Tadi pada waktu saat makan bersama, dihidangkan itu beraneka ragam hidangan makanan yang diolah dari daging kambing. Tapi tidak satu pun yang disentuh. Kita perhatiin aja, yang diambil tahu. Tadi makannya apa? Yaitu ongol-ongol. Ya begitu aja, gak ada madem, diambilnya timunnya. Saya tanya, bapak darah tinggi kok tahu? Lah kenapa? Karena sajian yang lezat dan nikmat gagal dimakan. Eh silang pak, minum susu, minum teh manis. Enggak mau, nolak, saya air putih aja. Apa tuh tandanya? Apa tandanya? Hah? Penyakit gula, diabetes, bukan ya, nanti kalau udah kebiasaan nggak kuat beli. Ya selain diabetes, nah itulah. Begitu juga kalau orang kuat itu imannya, amal soleh aslah, pasti amalnya baik, bagus-bagus, ya sesuai. Tapi karena haupu, rasa takutnya kepada Allah itu akan besar dan banyak aksar. Kayaknya kalau orang udah gak takut sama Allah, nanti takut sama yang lainnya. Kenapa? Karena dasarnya iman. Aneh, kadang-kadang dia diancam oleh manusia takut, tapi diancam sama Allah tenang-tenang saja. Kenapa? Karena imannya lemah, keyakinannya terlemah. Kita lebih takut sama polisi dibandingkan sama Allah. Bahkan-bahkan karena saking takut ditilang, kita putar arah, putar balik sehingga terjadinya kecelakaan karena saking takutnya sama polisi. Kenapa? Kita tahu kita salah karena kita berkendaraan tidak dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban seperangkat kendaraan, baik SIM-nya, STNK-nya, atau motornya itu bodong, nggak pakai helm, salah. Tapi orang tenang-tenang aja, sudah lengkap surat kendaraannya, pakai helm, STNK-nya, dan juga masih hidup, semuanya lengkap, dia tenang. Tapi setenangnya itu, dia tidak merasa gelisah, subuhnya kesiangan. Jadi tenang-tenang aja. Ya aman. Gimana? Tuh ada rahasia, tenang, saya tenang. Dia tenang menghadapi polisi karena dia telah patuh kepada polisi, tapi dia tidak taat kepada Allah, tidak ada rasa gelisah. Ya, subuhnya kesiangan, tidak berbuat baik. Kenapa? Karena imannya lemah. Maka dikatakan wa kullu ma kana al-imanu adha'af wal amru waswa. Ya, kalau imannya lemah, maka amalnya itu jadi jelek. Enggak bagus. Karena khaufu aqal, rasa takut sama Allah itu sangat sedikit, bahkan hampir dikatakan tidak ada. Ya, kita takut motor kita ditarik karena tidak memenuhi kewajiban kita setiap bulan, tapi kita tidak pernah takut kalau nyawa kita ditarik sama malaikat Israel. Enggak pernah siap kalau kita tidak punya amal soleh. Kita takut kalau kakak punya duit kita lunasi atau kita bayar kewajiban kita setiap bulan, takut kendaraan kita tarik, tapi kita tidak pernah mensiapkan amal soleh untuk mati. Kita tidak takut kalau ditarik kita punya roh pada waktu saat dengan tiba-tiba. Jadi kenapa apa? Kullama kana al-imanu adhaf wal amalu aswa kana al-khawfu aghal. Dengan demikian wal amnu wal iqtidar adhaf. Orang itu antem adem aja. Sepertinya yang mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah ini orang-orang yang baik saja. Orang yang jahat lolos, ya dia enggak ada hitungannya. Nah, kenapa kok dia merasa aman? Kenapa orang yang kuat iman kok rasa takut? Dia takut enggak diterima di punya amalnya, terus berpayah-payah. Bahkan tidak cukup dan dia yakin tidak mampu melakukan yang diperintahkan oleh Allah, hakikatnya takwa. Tapi di antara mereka wal amnu wal iqtirar, merasa aman dan tenang-tenang saja meliputi itu mereka. Senang lagi maksiat, tapi kalau lagi ibadah malah gelisah. Ada gak orang gelisah? Kalau misalnya lagi nonton konser, waduh ini gelisah, anak lama banget konsernya. Ada gak yang gelisah? Apalagi artis-artis dari impor, dari Korea. Itu pertunjukannya jam 7 malam, jam 2 siang udah pada hadir. Bahkan jauh dari mana-mana, walaupun bayar. Nanti tiketnya tuh online. Ya. Yang paling jauh, yang kalau kita lihat tuh artisnya cuma kelihatan tuh klik-klik doang tuh 1 juta. Kalau yang agak deketan dikit 5 juta. Dibayar, dilakonin, belum ongkos tiket, akomodasi, sampai di Jakarta masih dilakonin. Waktu saat itu pertunjukan mulai jam 7, jam 10, jam 12 selesai. Wah, kok cepet banget, gak habis aja. Nah kita kagak, ada orang mau mulik, datangnya jam 2 siang tadi. Nah malah kita datang mulik nungguin mahalul qiyam, seraka, tak perlu masuk. Bosan ngaji lama, udah jam 10 kok belum juga berhenti. Gimana kalau jam 12? Nah kenapa? Karena itu ada tingkat iman kita gak tertarik kepada Allah, kita gak tertarik kepada akhirat, tidak tertarik kepada amal soleh. Diakibatkan kenapa? Yaitu karena itu iman kita lemah. Kalau iman yang kuat, subhanallah, mereka yang telah diberikan sesuatu oleh Allah di dalam hatinya, lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau menurut kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia telah mengorbankan bukan hanya jiwanya, semua hartanya, bahkan seluruh asetnya, itu semua tokonya yang 9 itu habis untuk berjuang kepada Rasulullah. Kalau ada sekarang orang batin pesantren, dia bangkrut, duitnya habis buat nyumbang pesantren, gimana kira-kira? Wah diketawain. Tapi Sayyidina Abu Bakar malah puas, bahkan bajunya aja satu, tinggal hanya sehelai, bahkan pada waktu saat robek, dan dia telah merajutnya, menjahitnya dengan jarum. Tidak ada lagi, karena tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabir zalika fi nafsik wa fi ghairi tajidhu bayyinan. Kalau kita ingin tahu permasalahan ini jelas, sekarang kita enggak boleh melihat siapa-siapa, diri aja lah sendiri. Sebab kalau kita salah dikasih tahu pasti kita marah karena ego kita. Nah contohnya lagi sholat kita berjamaah, entah kenapa kok kita lagi ngelamun bagaimana, tiba-tiba kita gak sadar bahwa barisan kita ini gak lurus, barisan kita kagak lurus, dicolek sama orang yang di samping kita, kedepanan sedikit, ada timbul kesel kagak? Atur aja lo, gue juga tahu. Dari tadi kagak lurus-lurus, gue juga tahu. Padahal kasih tahu. Ya Allah, nggak mau rapat lagi. Ada yang pengen rapat, kelingking kita dicari-cari. Mana lo? Kita udah lagi rapat masih cari aja. Kena lagi, waduh kena. Ya, kalau sholat jangan nyari kelingking ya, safnya berdirinya itu tegak. Subhanallah, itu disuruh nifak tabir. Penyampaian yang disampaikan ini bentuknya sangat mudah dan sederhana, dapat kita pahami. Cuman sekarang eling aja, fak tabir buat diri kalian dan juga yang lainnya. Dengan demikian kita paham. Kita paham barang bagus sama barang jelek. Kalau misalnya barang itu kenal harga, loh Pak, kok mahal banget ini? Ya bagus. Ya pasti kalau barang mahal itu bagus. Kok Pak, ini kok murah banget? Mungkin barang itu jelek atau ada sesuatu hal yang tidak baik. Padahal benda itu tidak lebih besar dengan batu kali. Kecil banget itu, cuman seukur jempol tangan, yang namanya bacan. Ya Allah, saya tukarin sama batu kali satu truk, gak mau. Nah itu bacannya berapa? Puluhan juta, 20-30 juta. Kenapa? Karena kualitas. Ya mungkin kita ini ahjar atau hajar, sedangkan Rasulullah SAW itu yakut, yaitu permata. Fa'ta bi dzalika fi nafsika bi gharik tajidhu bayyina. Sekarang secara global walau jumlah, kesimpulan secara menyeluruh digaris bawahi ini, harus digaris bawahi. Fainal mu'mina shadiqa, mukmin yang shadiq, yaitu huwal ladzi. Ini kita termasuk shadiq apakah enggak? Kalau ada mukmin sholih allazi ya'malu bis-shalihat, setiap hari itu sibuknya dengan amal soleh. Ya. Wa ikhlasu fiha, pasti ikhlas. Makanya kalau udah ada orang imannya lemah, apalagi munafik, enggak bakalan suruh kita ikhlas, enggak bakalan mau. Ada orang enggak demen tuh makanan, kita suruh mau dimakan, pasti enggak ikhlas. Kok dimakan? Nah, mungkin saja alasan karena takut sama kita. Entar di belakang dibuang itu. Nah begitu juga kalau orang yang mukmin, yang ikhlas, yang shodik, ini enggak mungkin enggak ikhlas, pasti ikhlas. Nah sulit untuk kagak ikhlas, emang sudah nyambung sama Allah, enggak ada yang dilihat lagi kecuali Allah. Maka sulit. Sebagaimana orang munafik dan orang yang imannya lemah disuruh ikhlas susah. Maka kalau ditanya kok susah banget ikhlas? Loh, kenapa tidak? Ya malum salihat, wa ikhlasu fiha, wa yarjul qabul. Karena orientasinya itu mengharap apa yang dikerjakan itu hanya Allah. Selalu mengharap dan menantikan diterima oleh Allah. Wa sawaba, dan pahala ganjaran alaiha. Kalau kita kan beramal, ya dia kagak ngaji, gua kagak ngaji dah. Bukan kita beramalnya itu karena bukan apa? Pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Si anu aja nyumbang sekian. Yang kayaan masih kaya orang dibanyakan. Ya kita lihat orang bukan Allah. Nah sholat bagusin dah nih, kan depan orang banyak. Nah kalau sholat sendiri sembarangan aja. Dan seterusnya. Yarjul gabul, yarjul sawab alaiha. Semuanya itu bukan karena dirinya telah melakukan hal yang baik, itu amal soleh. Semata-mata harapan itu tentunya berdasarkan min fadlillah, atas karunia yang Allah berikan. Enggak ada apa-apa. Jadi kita ini enggak dapat intervensi sama Allah maksa. Lain halnya kalau kita punya duit, ya. Mau beli barang. Barang itu harganya 1000, kita bisa paksa. Mau enggak. Nek saya kasih 1000 barang buat saya. Ya Allah, saya masuk surga. Ini saya punya amal. Enggak bisa begitu. Ya Allah, beraskanlah kasihan saya karena saya sudah beramal. Tidak bisa. semuanya diterima ataupun tidak hak Allah. Ini kalau yang ikhlas aja itu masih di antara gobul, di antara diterima atau ditolak, apalagi kalau kagak ikhlas. Baru nyampe langit, belum sampai nyampe langit satu, itu nanti dipertanyakan keikhlasan kita. Langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, bahkan sudah dekat sampai, masih ada sesuatu hal yang menyebabkan Allah tidak terima. Jadi orang mukmin yang shalih itu selain aktivitasnya selalu amal soleh, ya, iman dibersihkan, wa yunaibu sayiat, selalu menjauhkan dan meninggalkan keburukan yang jelek-jelek, wa yabudu anha, dan menjauhkannya. Sehingga wa yakhafu ayyubtala biha, takut nanti kalau berbuat jahat itu menjadikan balak baginya, menjadikan kebiasaan, sehingga nanti mengganggu hal-hal yang baik karena hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang mudah meninggalkan hal-hal yang wajib. Apalagi setan, ya, dikasih ilmu sama kita, memberikan jawaban untuk membenarkan dari hal yang salah apa yang kita kerjakan. Wa syaliqab ala ma'amilah minha, janganlah takut daripada azab Allah apa yang kita kerjakan. Wa yarjul maghfirah minallahi ba'da taubah, dengan demikian tuh orang mukmin selalu berharap diterima taubatnya, mohon ampunan dari Allah setelah ia bertaubat kepada Allah dan kembali wal inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak melakukan hal itu, semuanya rasa takut tidak, mengharap ampunan Allah tidak, bertaubat tidak, ya. Faman kana minal mu'minina ala ghairi hazil awsaf, apabila orang mukmin tidak mempunyai sifat seperti ini, kembali lagi tadi, amalnya kagak ikhlas, enggak ada kepikiran ini nanti amal saya diterima atau tidak, dan dicampur aduk dengan syariat dan tidak menjauhkannya, tidak takut kepada Allah, maka dikatakan termasuk fahuwa minal mukhallitin, dia termasuk adalah orang-orang yang salah. Dikhawatirkan wa amruhu bi ghayatil khatar, dia punya urusan, dia nih, ya, itu dalam keadaan bahaya yang sangat berat, kritis. Ya. Kalau seandainya pada waktu saat kebiasaan yang disebutkan itu tadi dan dia mati, maka masalahnya itu sangat fatal. Kalau dia mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita bawa sekarang? Oleh karena itu paham hadzil jumlah. Wa talib nafsak biha tanju wa tafuz insyaallah taala. Ya, oleh karena itu pahamilah, ya. Ini penjelasan secara global. Watalib nafsat, usahakan, ya, kita arahkan, kita cari, kita antarkan diri kita ini kepada hal yang mana mau kita pilih. Kalau yang baik tadi disebutkan, insya Allah tanju, engkau akan selamat, watafus, dan kau beruntung, insya Allah ta'ala. Maka ada dua hal bagian, ya. Sekarang ditanya barang bagus sama barang jelek, kalau ngerti barang itu udah paham benar. Kita tahu kalau di makam pahlawan Kalibata itu banyak dijajankan, didagangkan buah apa di situ? Durian. Ini kalau kita belum kenal, belum terbiasa, nggak ngerti itu yang durian bagus sama jelek. Tapi kalau dia tukang durian itu udah tahu. Jangankan langsung dilihat secara jauh, dari jauh aja udah kelihatan. Karena diajak sama orang ngerti durian begitu, jangan durian gak bagus, dia tuh lu gak bagus, kagak bagus, padahal dia dari jauh dibilang udah kagak bagus aja. Kenapa? Karena yang jual tukang nipu, saya kenal banget tuh pasti, ya udah pasti barangnya kagak bagus, orang jualan tukang nipu melulu. Ya Allah, pintar banget lah. Gimana? Kadang-kadang dia cerita sendiri ini yang udah ulung. Nah, kalau kita suka jalan dibuka, itu kan manis. Ini ujung pisaunya pakai citron. Ujungnya pakai citron kan ditusuk, dicabut. Kita sambil kan sambil disuruh pisaunya di ujung, kita tarik. Ini citron jadi manis. Kita enggak ngerti, ya, Bang. Ambil itu. Dicobain lagi. Wah, manis kok, tepat semua itu yang diambil. Nih, 1, 2, 3 tuh. Tadi yang manis, ini manis. Semuanya manis. Sampai di rumah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Adem semuanya. Jadi pisaunya tepakin citron, ada semua. Kita ini nggak ngerti nih, ditipu nih. Jadi tipu nih, udah beli durian 5 gitu udah bangga nih. Kalau mau tahu durian, nih baru durian nih. Udah kita jempol 2, nih durian nih. Akhirnya pas dia makan sama teman kita, kelingkingnya 2 ke bawah, nih. Kita kan kesel jengkel. Balik lagi ke Kalibata, mau tukang durian kita ngaprak. Gimana sih bang? Ini bilang durian manis, tapi nyatanya saya mulai adem. Bapak beli berapa? Beli 5. Nah, Pak, satu mobil kolno. Saya ketipu. Bapak cuma 5, saya satu mobil kolno, adem semua. Rupanya dia harus ketipu juga ya. Jadi orang nipu masih ketipu. Bapak sih mendingan 5 ketipunya, nah saya satu mobil kolno, adem semua. Saya bingung mau jual aja itu. Kalau dulu kenal enggak, kalau orang dulu tuh kenal duit namanya duit bopak. Kalau duit bopak duitnya raku. Ya, sama tukang duren itu udah enggak bagus, udah jelek. Ini tukang duren kalau dulu kagak ada listrik seperti ini. Ya. Dia menjajankan durennya ini enggak di tempat keramaian, tempat yang terang, nyaring. Di tempat yang gelap-gelap. Duren, duren. Rindu duren. Duren, duren, du. Ada jalan-jalan. Ini kebetulan yang buat nggak laku nih bapak nyari juga nih, gue pengen beli makanan. Kalau tempat terang yang keramaian gue nggak mau juga, nanti ketahuan. Oh, jalan. Wah, ada tukang jual durian itu. Parinnya itu kan bilang, bapak duriannya dijual. Iya berapa? Ya udah berapa aja dah. Nih mau pulang penglaris nih. Sudah mau pulang. Benar nih pak? Ya. Ini dia tahu dia tuh bapak dikagak tahu nih, dia nggak laku nih ya. Ya udah dikasih liatnya itu duriannya. Dia nerima durian, dia nerima duit, dua-duanya kabur. Nah, takut ketahuan. Ya terima kasih ya pak, ya saya juga terima kasih. Wah, yang mau durian, gue dapat durian. Alhamdulillah gue dapat duit. Jangan takut ketahuan, dikabur tuh tukang durian, kabur juga tuh yang mbak durian yang beli. Ya selanjutnya terserah anda, pahami aja gimana kejadiannya. Ya kedua-duanya ketipu. Pak Tabir pahami hal ini. Ya kalau sudah jelas dijelaskan oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Haddad. Nah, sekarang kita di posisi yang mana? Al-mu'min shadiq atau al-mu'minul qawi atau al-mu'min dhaif? Pak Tabir paham. Tinggal kita pahami aja. Nanti untuk demikian ada beberapa kriteria tanda-tanda orang yang akan selamat, yang beruntung model gimana, orang yang celaka bagaimana, insya Allah pada waktu yang akan nanti dijelaskannya. Ya. Nah itu nih kan, wa'alam annaqudwana sya'ada, tanda-tanda orang yang beruntung tuh yang gimana, tanda-tandanya orang celaka, di dunia udah kelihatan. Udah pada waktu saat ini, alhamdulillah sedikit banyak udah tahu. Makanya pada waktu saat musim kedua ini, nangka saya nggak tapi interest. Ini roman isi gak bagus, benar, kemarin matang isinya cuma 3. Banyakan jeraminya, dari waktu saat masih kecilnya aja udah ketahuan itu. Ya, gedenya lama banget, letak, letak, letak, letak. Kalau yang dulu kan langsung kruk, bagus. Ya, ini roman isi kagak ada, benar kagak ada ya. Nangka bagus sama nangka jelek udah ketahuan. Nih kita nih orang lagi hidup begini udah ketahuan nih. Yang bakal masuk surga atau masuk neraka udah bakal ketahuan. Secara umum, walaupun nanti adalah ketentuan Allah kembali lagi. Itu dalam pemahaman yang dikatakan wa'alam annahu nar sa'adah bagaimana dan nanti wa'alam annahu nar saqawah bagaimana insyaallah. Allahumma taufiq hada nafikal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفقنا يا كريم يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نواه فيها سبحانك اللهم وتحياته فيها سلام والحمد لله رب العالمين.